hatiku yang kini sepi. Kenapa pula perlu berpisah bila semua punya cinta di jiwa? Apa mungkin ini selamanya, ataupun ini hanya seketika? Kenangan yang tersimpan di hati sampai mati, ku janji pula akan suatu hari nanti. Oh, oh, hari nanti. Oh, oh, hari nanti. Ku ada kamu, tapi ku perlukan jawaban jujur dari kamu, biar dunia pun tahu kau penipu. Setiap tutur katamu hanya permainanmu saja untuk aku. Sedihnya hidup begini, setiap yang kulakukan untuk dirimu terasa bagaikan angin berlalu. Bila ada kamu.